Ada gajah di balik ke batu. Apa? Ada gajah di balik ke batu. Biasanya ada udang di balik batu. Ini ada gajah di balik batu. Nih, kita tanya ke penciptanya. Poi, tanggung jawab, Poi. Apa maksudnya, Poi? Jadi mungkin ini juga cerita dari para wali ya. Ada para wali mungkin namanya Iam lagi deketan sama deketin Siti. Tapi Iam diem-diem. Nah, Iam tuh tiap hari nanya, kamu lagi di mana? Kamu lagi ngapain? Kamu udah tidur belum? Udah. Kok jawab? Jadi ada maksud kalau udang di balik batu itu maksudnya ya nggak ketahuan banget, tapi kalau udah gajah di balik batu mau ngumpet di mana? Ente ketahuan kalau ente suka sama dia. Pengen tahu lagunya kayak gimana? Yuk kita bergoyang. Ada gajah di balik batu. Ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura gak tahu. Tiap hari nanyain aku. Udah makan, udah mandi, udah tidur. baru tahu, kamu baru tahu.